berbuat baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyebutkan beberapa faedah dari ayat ini, yaitu ayat ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan adanya permintaan ampun pada Bani Israel di zaman dahulu. Kalau di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meminta ampun dengan mengucap astaghfirullah, dan di sana adalah lafaz-lafaz lain seperti misalkan rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Inilah lafaz-lafaz meminta ampun. Dan di dalam Bani Israel mengucapkan apa? Allah. Nah, ini pelajaran yang kita bisa ambil pada pertemuan yang sudah lalu. Kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari pertemuan yang sudah lalu juga bahwasanya kapan seorang manusia meminta ampun, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia. Ketika seorang manusia meminta ampun, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, wa qulu hatta naghfir lakum khotayakum. Di sini adalah naghfir kata kerja present, yaitu yang sedang terjadi. Apabila kata kerja present, yaitu fi'il mudhari, terletak pada jawaban syarat, maka menunjukkan kepada sebuah keniscayaan dan kepastian. Ya, makanya diterjemahkan di sini, bebaskanlah kami dari dosa niscaya, kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Nah, ini sama dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sama. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka jawabannya astajib lakum. Di situ astajib itu adalah fi'il mudhari, kata kerja yang sekarang terjadi, kata kerja present dalam bahasa Inggrisnya, present, yaitu yang sekarang terjadi. Apabila kata kerja yang sekarang terjadi disebutkan dalam bentuk jawaban sebuah syarat, maka menunjukkan kepada keniscayaan. Ini kaidah, silakan dicatat. Apabila kata kerja dalam tanda kurung fi'il mudhari, apabila kata kerja dalam tanda kurung fi'il mudhari, kata langsung dalam tanda kurung fi'il mudhari, maka menunjukkan kepada apabila ada kata kerja langsung dalam tanda kurung fi'il mudhari terletak pada jawaban sebuah syarat, terletak pada jawaban sebuah syarat, menunjukkan kepada kepastian, menunjukkan kepada kepastian. Saya ulangi, apabila ada kata kerja, kata kerja langsung dalam tanda kurung fi'il mudhari, terletak pada jawaban sebuah syarat, maka menunjukkan kepada kepastian, menunjukkan kepada kepastian. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 58. Wa qulu hittah, dan katakanlah wahai pengikut Nabi Musa dari Bani Israel, ketika kalian masuk ke Baitul Maqdis, hittah. Ya, ini syaratnya. Ketika masuk ke Baitul Maqdis, katakan hittah, ampuni, bebaskan dosa kami. Bebaskan dosa kami. Maka jawaban syaratnya apa? Naghfir lakum. Niscaya kami akan ampuni dosa-dosa kalian atau kesalahan-kesalahan kalian. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran terakhir dari penggalan ayat yang terakhir di Ayat yang ke-58, wa sanazidul muhsinin. Nah ini mantap ini. Ini masya Allah pelajarannya luar biasa. Wa sanazidul muhsinin, ya, perhatikan baik-baik, dan kami akan tambahkan. Kalau tadi terjemahannya bagaimana? Kami kelak akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang kita pahami, semakin orang berbuat baik, semakin diberikan tambahan oleh Allah. Ini faedah. Semakin orang mendapat petunjuk, semakin diberikan lagi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ketaatan dilakukan, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Kebalikannya, semakin orang melakukan maksiat, semakin ditambahkan maksiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Ya. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan makna yang sama sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an. Lihat. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Artinya, setiap kali rusak, kami akan tambahkan api neraka yang menyala-nyala. Ini. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga di dalam Al-Qur'an, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًى. Surat Muhammad ayat 17. Orang yang mendapat petunjuk, kami tambahkan petunjuk kepadanya. Jadi, yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari apa sih? Dari yang saya sebutkan sekarang. Yaitu, petunjuk ketaatan akan mendatangkan ketaatan-ketaatan lainnya. Maksiat akan mendatangkan maksiat-maksiat lainnya. Contoh Bapak sekarang kerjakan. Duduk di masjid setelah kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ketaatan. Akan mendatangkan ketaatan lainnya. Yaitu duduk di majelis ilmu. Akan mendatangkan ketaatan lainnya. Yaitu ketika bermajelis ilmu bisa berzikir, bisa bersolawat. Karena mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak berselawat. Akan mendatangkan ketaatan lainnya, yaitu bisa duduk di masjid sampai isyraq. Kemudian setelah tinggi matahari sekitar satu tombak, ditambah dengan dua salat dua rakaat, akan mendatangkan ketaatan-ketaatan lainnya. Dan ini manfaat yang sangat memotivasi kita untuk mengerjakan ketaatan. Ketaatan akan mendatangkan ketaatan-ketaatan lainnya. Diambilkan dari firman Allah tadi, wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Semakin dia berbuat baik, semakin ditambah oleh Allah. Ini bahkan dalam perkara juga harta. Semakin dia berbuat baik pada hartanya, semakin ditambah oleh Allah. Disinilah rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Mana qasat shadaqatun min ma." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahi. Kenapa? Karena semakin dia jalankan di jalan Allah, semakin bertambah terus seperti itu. Semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dia diajak untuk ketaatan kepada Allah. Akhirnya asyik masuk rasuk dengan ketaatan kepada Allah. Itu yang akhirnya seseorang mendapatkan kelezatan keimanan. Kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, semakin dia maksiat, akan mendatangkan apa? Maksiat. Coba ambil contoh orang minum khamr. Akan mendatangkan maksiat yang lain apa? Judi, berzina. Ya, jadi minum khamar kemudian ditambah dengan judi, dan itu tidak lepas kayaknya dari dua itu, ya. Kemudian setelah itu mabuk, tidak merasa, dia menyetubuhi na'udzubillah saudari-saudarinya ataupun ibunya, zina, bahkan zina dengan para kerabat, bingung, ya, sadar, hilang sudah aninya, bingung, akhirnya dia bunuh orang yang dia zinai. Membingung melihat keluarganya, dia bunuh sendiri, akhirnya bunuh diri. Maksiat mendatangkan maksiat yang lain. Dan seperti itu, walladzina tadau zadahum huda. Orang yang mengambil petunjuk, maka kami akan tambahkan petunjuk kepadanya. Sama seperti orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Ini kan sudah kita pelajari sebenarnya. Bagaimana disebutkan oleh Syekh di awal-awal surat Al-Baqarah. Ya, di dalam hati mereka ada penyakit, kami tambahkan penyakit padanya. Wa sanazidul muhsin. Bahkan hanya penggalan pendek dari ayat kita bisa mengambil prinsip hidup dalam kehidupan kita. Semakin kita taat, semakin akan ditunjuki oleh Allah jalan-jalan ketaatan. Semakin kita maksiat, akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan peluang-peluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali yang tadi di awal sebentar. Yang tadi saya katakan zidnahum itu adalah surat Al-Isra ayat 97. Yang terakhir surat Muhammad ayat 17. Surat Muhammad ayat 17. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap kali mengerjakan maksiat ditambahkan maksiat yang lain. Setiap kali mengerjakan ketaatan ditambahkan dengan ketaatan yang lain. Dan ingat, itu buruknya maksiat. Dan itu indahnya ketaatan. Buruknya maksiat seperti itu, dan indahnya ketaatan seperti itu. Maka para ikhwah sekalian, jangan pernah coba-coba untuk bermaksiat, dan senantiasa selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan untuk ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsuqun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit, karena mereka berbuat kefasikan. Nah, apa tafsirannya? Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di mengatakan, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Maka orang-orang yang zalim dari mereka mengganti. Walam yaqul fabaddalu li'annahum lam yakunu kullahum baddalu. Dan Allah tidak mengucapkan di sini mereka seluruhnya mengganti, karena tidak dari Bani Israel tidak seluruhnya mengganti, ya, nikmat tersebut dengan kezaliman. Qaulan ghairal ladzi qila lahum, perkataan selain apa yang dikatakan kepada mereka. Faqalu badala hittah habbatun fi hintah. Subhanallah, ini ngeyelnya ya orang Bani Israel. Maka mereka aturan disuruh mengatakan apa tadi? Hittah. Ya, suruh mengatakan apa tadi? Hittah. Ini dia malah mengatakan hintah. Aturan disuruh mengatakan hittatun, yang kalau bahasa kita sekarang astaghfirullah, ya, istighfar. Dia enggak mengatakan ditambahi hintah. Apa hentoh? Hentoh itu adalah gandum, biji gandum. Artinya disuruh perintah, diperintahkan untuk minta ampunan, malah apa? Minta dunia. Ya, ini ngeyelnya Bani Israel. Makanya jangan pernah ngeyel dalam kebatilan. Itu sifat karakteristik dari orang-orang yang menyeleweng dari umat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kalau seandainya teguh dalam kebenaran, itu baik. Ini enggak ngeyel dalam kebatilan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan. Istihanatan bi amrillah, mereka merendahkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan seperti itu. Wastihza'an, dan juga pelecehan. Wa idza baddalul qawla ma'a khiffatihi fatabdiluhum lil fi'li min babi aula wa ahra. Nah, di sini Syekh mengatakan kalau seandainya mereka mengganti ucapan, padahal ucapan tersebut sangat mudah. Apa sih susahnya mengucapkan hitbah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah? Maka kalau seandainya ucapan saja mereka yang mudah mereka ucapkan, mereka ganti, maka perbuatan pun akan lebih lagi mereka ganti nantinya. Walihada dakhalu yazhafuna ala adbarihim. Oleh sebab itulah mereka masuk, ya, dengan cara apa? Merangkak, ya. Walamma kana hadha tughyan akbaru sababan liwuqi'i uqubatillahi bihim. Maka yang seperti inilah, perbuatan melampaui batas seperti inilah yang merupakan sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa atas mereka. Maka Allah berfirman, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan. Maka kami turunkan atas orang-orang yang berbuat zalim dari mereka rijzan, yaitu azaban minas sama. Rijzan itu siksa dari langit, bisababi fisqihim wa baghyihim, berdasarkan kefasikan mereka dan juga kelancangan mereka. Pelajaran yang sangat menarik, Pak, dari penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, ya, di sini bahwasanya setiap musibah yang didapatkan itu hasil dosa manusia, dan itu pasti. Seret rezeki itu adalah hasil dari ulah tangan kita sendiri dari maksiat. Anak istri susah diatur, hasil dari ulah tangan kita sendiri susah bermaksiat. Makanya jangan heran kalau seandainya kita mendapati anak-anak atau istri kita kok susah untuk diatur. Coba introspeksi diri sang suami. Begitu juga sang istri, apabila dia mendapati suaminya tidak mau diajak dalam kebaikan, maka coba introspeksi diri sang istri. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena, ya, lihat. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan. Kapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa kepada orang-orang yang zalim? Karena mereka telah berbuat zalim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil juga dalam hadis ini adalah, atau dalam ayat ini, dalam tafsir ini adalah bahwasanya dosa akan membuat hati seseorang ingin melakukan dosa yang lebih besar. Satu dosa akan membuat hati seseorang ingin melakukan dosa yang lebih besar. Di antaranya yang dilakukan oleh Bani Israel di sini, disuruh melakukan, mengatakan hitbah, yang artinya bebaskan kami dari dosa, tetapi mereka ganti dengan hintah, yang artinya adalah biji gandum. Mereka minta dunia, berarti ini sebuah pelanggaran, maka akan mengajak kepada dosa yang lebih besar, yaitu apa? Yaitu mereka disuruh sujud ketika masuk ke dalam Baitul Maqdis tidak mau. Mereka ganti dengan cara merangkak. Ini kebiasaan orang-orang, dari orang-orang yang Bani Israel yang tidak patuh kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi dosa yang satu akan mengajak kepada dosa-dosa lainnya, dan dosa lainnya yang diajak tersebut lebih besar. Maka jangan pernah coba-coba maksiat. Jangan pernah coba-coba maksiat. Kenapa? Karena dia akan mengajak, menjadikan seseorang untuk berbuat dosa yang lebih besar. Ya, untuk berbuat dosa yang lebih besar. Contoh misalkan menipu dalam berdagang. Kemudian setelah itu menipunya mungkin sedikit. Nanti dia akan menipu dalam jumlah yang besar. Dan inilah sifat maksiat. Sekali dikerjakan, membuat orang akhirnya menjadi ringan. Kemudian setelah itu menjadi biasa. Setelah itu menjadi kecanduan. Sampai akhirnya melakukan dosa yang besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kita lanjutkan di ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Artinya, dan ingat ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Subhanallah. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ini artinya. Kemudian kita baca tafsirannya. Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di mengatakan, istasqa ay talaba lahum ma'an yashrabuna minhu. Maksud daripada meminta diturunkan air adalah Nabi Musa alaihissalam meminta untuk Bani Israel air agar mereka bisa minum dari air tersebut. Faqulna adrib bi'asakal hajar. Maka kami katakan kepada Musa, pukullah batu dengan tongkatmu. Asa. Itu Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam, beliau mempunyai tongkat yang beliau bawa kemana-mana. Sedikit intermezzo. Di kota Madinah itu ada tasbih yang disebut dengan tasbih kayu pukah. Kenal? Kayu pukah. Kayu pukah ini konon ceritanya dari tongkatnya Nabi Musa. Ya, dari tongkatnya apa? Nabi Musa. Dalam hati saya itu kayu tongkatnya Nabi Musa sebesar berapa kok bisa dijadikan tasbih begitu banyak, ya. Dan disebutkan bahkan tersebar di kota Madinah. Waktu itu kita laporkan ke polisi keagamaan Arab Saudi di kota Madinah, karena disebutkan di situ pakai bahasa Indonesia bahwasanya kayu pukah ini siapa yang meminum airnya maka dia akan awet muda, dia akan tidak mempunyai penyakit, ya. Dan itu diterjemahkan, dan itu berbahaya sekali dengan akidah seorang muslim. Akhirnya kita laporkan, dan akhirnya tidak diperbolehkan lagi untuk menyebarkan tulisan-tulisan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Musa mempunyai tongkat. imma hajarun makhsus ma'lumun indahu wa imma ismu jins. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, bahwa baik yang dimaksud dengan batu tersebut adalah batu yang khusus yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, atau sejenis batu, ya, atau nama jenis dari sebuah batu. Jadi hajar di sini bisa nama batu, bisa itu batu. Hajar itu bisa nama batu atau bisa itu adalah batu sendiri. Fanfajarat minhu 12 aina, maka terpancarlah darinya 12 mata air. Wa qabailu bani Israil 12 qabila. Subhanallah. Dan jumlah kabilah-kabilah dari bani Israil itu ada 12 kabilah atau 12 suku. Jadi nanti enggak rebutan lagi. Dan ini kalau Bapak perhatikan, Allah itu, Bapak perhatikan surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Sebagian ulama salaf mengatakan tafsiran dari ayat ini adalah mimma sa'altumuhu wa ma lam tas'aluh. Allah memberikan apa yang kalian minta ataupun yang kalian belum minta. Semua fasilitas yang kita perlukan di untuk hidup di bumi, Allah adakan itu. Allah adakan itu. Makanya saya bisa katakan, siapa saja yang mencari penghidupan di selain bumi tidak akan pernah dapat. Kenapa? Karena memang Allah sudah bentuk bumi ini sedemikian rupa dan Allah berikan fasilitas kepada bumi ini sedemikian rupa agar manusia bisa hidup di dalamnya. Dan ini membuat hati kita senantiasa bersyukur. Ya, lihat. Famfajarat min husnata asyrata aina. Allah Subhanahu wa taala menjadikan batu tersebut mengeluarkan mata air jumlahnya 12. Karena diperlukan memang 12. Jadi para ikhwah sekalian, yang kita bisa ambil pelajaran untuk hati kita adalah apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Catat tuh baik-baik. Apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Kenapa demikian? Karena Allah lebih tahu dengan ilmunya dan dengan hikmahnya mana yang terbaik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita. Maka syukurilah apa yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Maka bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan. Tetapi memang manusia kadang-kadang dengan kelemahannya dan mohon maaf, kebutuhannya, dia menganggap nikmat Allah selalu kurang. Dia menganggap nikmat Allah selalu kurang. Dan salah satu sifat manusia yang buruk adalah inna insana jahula. Disebutkan dalam beberapa ayat suci Al-Quran, innal waja'alnal insana afwan wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, surat Al-Ahzab 72. Dan amanat itu diemban oleh manusia, dan sesungguhnya manusia adalah zalum, makhluk yang selalu berlaku zalim, jahula, yang berbuat bodoh. Salah satu kebodohan manusia, ketidaktahuan manusia adalah makna yang cocok untuk dirinya. Sehingga dia selalu merasa kurang. Coba pikirkan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, rezeki setiap harinya yang Allah berikan. Pernah gak kita berpikir, oh makan segini, nanti malam saya dapat makan ini. Oh berarti rezeki kita ya seperti itu. Ini yang membuat kita senantiasa legowo, lapang dada, nyaman hidup, tidak mudah iri dengki kepada orang yang diluaskan rezekinya yang lebih daripada kita. Kenapa? Karena ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bagus untuk kita. Itu yang lebih baik untuk kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamu. Mungkin kalian membenci sesuatu, ya, itu lebih baik bagi kalian. Menginginkan sesuatu itu buruk bagi kalian, dan Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Lihat. Ini membuat orang kadang-kadang, ya, misalkan saya beri contoh gampangannya. Anak ayat berapa? Iya, surat Al-Baqarah ayat 215. Itu sering sekali ayat yang dibaca, surat Al-Baqarah ayat 215. Perhatikan. Sudah lama nunggu anak kok belum datang-datang gitu. Ternyata ketika Allah memberikan sang istri hamil dapat anak meninggal. Gimana coba perasaannya? Berat kan? Hasa antakrohu syai'an. Itu mungkin kita membenci sesuatu, tapi lebih baik itu bagi kita. Kita tidak mengetahuinya. Apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik untuk kita. Maka bersyukurlah kepada Allah. Mungkin bahasa yang lain kita biar bisa mudah memahaminya. Kiat pandai bersyukur adalah menerima apa yang Allah berikan. Menganggap itu yang terbaik untuk kita. Itu pandai bersyukur. Jika Anda ingin pandai bersyukur, anggap yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Itu kita pandai bersyukur. Dalilnya apa? Surat hadis dari riwayat Tirmidzi, irdha bima qasamallah takun aghnan nas. Relai apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Ya, kiat pandai bersyukur tadi apa? Menganggap apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, qad alima kullu unasim mashrabahum. Dan orang yang tidak bersyukur itu, Pak, banyak penyakit. Orang yang tidak bersyukur banyak penyakitnya, terutama penyakit hati. Jiwanya sering tidak tenang. Kenapa? Karena dia menganggap pemberian Allah itu tidak baik. Apa yang Allah putuskan dalam takdirnya tidak baik, selalu tidak baik. Dapat penyakit di tubuhnya, ya, kalau seandainya dia tidak menerima atas itu, dia senantiasa akan selalu iri, dengki kepada orang. Kenapa harus saya sih yang kena? Kenapa bukan yang lain? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiat mudah bersyukur adalah menganggap semua pemberian Allah itu apa? Yang terbaik. Kemudian, qad alima kullu unasim mashrabahum. Setiap manusia mengetahui di mana tempat minumnya, di mana tempat mengambil airnya. Minhum itu dari mereka. Mashrabahum mahallahum alladhina yashrabuna alaihi min hadhihi al-a'yun. Tempat minum mereka yang mereka minum dari mata air tersebut. Fala yuzahimu ba'dhum ba'dhan. Lihat, hikmah Allah luar biasa. Maka akhirnya Bani Israel yang sukunya 12 tadi, akhirnya mereka tidak rebutan satu dengan yang lainnya. Bal yashrabunahu mutahanniina la mutakaddirin. Artinya, akan tetapi akhirnya Bani Israel yang sukunya jumlahnya 12 tadi, mereka meminum dari mata air tersebut dengan nyaman dan tidak, ya, susah. Tidak tidak susah. Dan tidak mengambil air minumnya dari air yang kotor karena semuanya sudah tersedia. Ya, misalkan. Makanya saya benci sekali kalau seandainya ada orang yang tidak puas dengan takdir Allah karena itu namanya menghina pemberian Allah. Ada orang yang diciptakan tinggi, ada orang diciptakan rendah. Ya. Selalu menghina kerendahan diri dia. Kependekan tubuh dia. Itu mungkin yang paling baik untuk dia. Oh, kadang-kadang dia rendah saja sombongnya luar biasa. Bagaimana kalau tinggi? Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Oleh sebab inilah Allah berfirman, "Kulu washrabu mir rizqillah." Makanlah dan minumlah kalian dari rezeki Allah. Alladzi ataakum min ghairi sa'yin wala ta'ab. Yang Allah berikan kepada kalian tanpa kesusahan dan tanpa usaha. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kalian berkeliaran di bumi, ya. Ai tukhribu ala wajhil ifsad. Janganlah kalian berkeliaran di bumi dengan merusak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran sangat luar biasa pagi ini. Dengan ini saya tutup kajian. Apa yang Allah bagi itulah yang terbaik untuk kita. Maka syukurilah. Dalam bahasa yang lain, kiat agar mudah bersyukur, menganggap semua pemberian Allah apa? Baik. Ya. Baik itu dalam perihal harta, bentuk rupa, anak, istri. Misalkan seorang suami yang tidak puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri dari istrinya. Ah, ternyata salah saya ini ke istri. Kok waktu itu ketika nazar malam-malam dia kok seperti sekali. Pas siang kok jadi gelap gulita. Maka para ikhwah sekalian, kalau sudah terjadi akad, sudah saling menerima satu dengan yang lainnya, ya sudah, terima. Itu yang terbaik untuk kita. Ini. Apa yang Allah takdirkan, itu yang terbaik untuk kita, itu akan kita menjadi manusia yang sangat pandai bersyukur. Sangat pandai bersyukur dan tidak mudah mengeluh di hadapan Allah, di hadapan manusia lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Ya, karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis dan waktu sholat belum sepertinya ya. Karena belum tinggi mataharinya, maka mohon ditunggu dulu. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.